kita di aku masih menangis. Darah sayang tak kunjung mati. Ada seseorang di atasku menahan semua rasa malu. Sempatku berpikir masih bermimpi 247 tanpa henti. Matahari dan bulan saksinya. Ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti.